wa'azakumullahu jami'a. Pada kesempatan ini kita manfaatkan untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih dalam bab yang ke-38, bab yang menjelaskan tentang firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat ke-60 yang menjelaskan tentang adanya sebagian manusia yang mengaku dirinya beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata masih menginginkan berhukum dengan hukum tauhid, yakni hukum yang menisi apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah membaca apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Majid, di dalam menjelaskan asar yang disebutkan oleh muallif, yaitu asar yang menjelaskan tentang sebab turunnya ayat tersebut. Ayat dalam surah An-Nisa ayat yang ke-60, yaitu adanya seorang dari munafik berselisih dengan seorang Yahudi. Orang dari Yahudi yang masih di atas agama Yahudi, yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW, mengajak untuk diangkat permasalahannya di hadapan Rasulullah SAW. Karena orang Yahudi ya tahu dan mengakui bahwa Rasulullah SAW adalah adil. Ternyata orang munafik malah mengajak berhukum kepada seorang Yahudi yang dikenal orang itu mau mengambil riswah. Nah ini, maka yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa bahwasanya orang munafik yang zahirnya Islam memiliki kebencian yang sangat terhadap hukum Allah dan Rasulnya, sehingga ketika mempunyai permasalahan tidak mau diputuskan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Ini yang kemarin kita telah sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Majid. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Syaikh rahimahullah, wa fi kisati Umar, dan dalam kisah Umar, wa qatlihi al-munafiqa, dan kisah beliau membunuh seorang munafik, alladhi talabat tahakum ila Ka'ab ibn al-Ashraf al-Yahudi, yang orang munafik itu menuntut atau minta untuk berhukum di hadapan Ka'ab bin Al-Ashraf Al-Yahudi. Itu riwayat yang kedua. Asar yang kedua yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Jadi asar yang lain yang juga menyebutkan tentang sebab turunnya ayat ini adalah asar riwayat yang lain. 6. Yaitu ada dua orang yang berselisih sama. Yang satu menginginkan untuk diangkat permasalahan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya menginginkan diangkat di hadapan Ka'ab bin Al-Ashraf. Nah ini. Seorang Yahudi. Ya ini yang munafik. Malah menginginkan permasalahannya diangkat di hadapan Ka'ab bin Al-Ashraf. Akhirnya keduanya sepakat diangkat di hadapan Umar ibnul Khattab. Ini riwayat yang kedua yang telah kita baca. Wa dzakarallahu ahaduhuma al-qissah. Salah satu dari dua orang yang di sini bercerita, kenapa kok sampai akhirnya diangkat di hadapan Umar? Ada kisahnya. Kisahnya karena yang satu ingin diangkat di hadapan Rasul, enggak mau. Yang satu ingin diangkat di hadapan Ka'ab bin Ashraf. Akhirnya diangkat di hadapan Umar. Diceritakan semacam itu. Maka berkata Umar, faqala lilladzi lam yardha bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bertanya kepada orang yang tidak ridho permasalahannya diangkat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin penegasan. Akadzalika? Betulkah begitu? Kalau kamu tidak mau permasalahannya diangkat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin menguatkan, menegaskan. Orang tersebut mengatakan qala na'am. Iya. Ini yang munafik. Fadarabahu bisyaif wa faqatalahu. Akhirnya Umar enggak banyak ngomong, langsung tebas dengan pedangnya dan membunuhnya. Nah, pertanyaan Umar ini yaitu menegaskan, menguatkan, akadzalik, memang begitu. Ini disebutkan oleh beliau dalilun. Ini. Dalilun ala qatli. Ini faedah ini bagi para thalabah, perhatikan. Dalilun ala qatli man adharal kufra wan nifaqa. Ini sebagai dalil bolehnya membunuh orang yang terang-terangkan menampakkan kekafiran dan kefasikan. Tentunya ini yang berwenang, bukan masing-masing orang boleh membunuh. Ini yang berwenang, penguasa atau yang memang diberi izin oleh penguasa. Nah ini. Ketika Umar mengatakan akadzalik, memang begitu? Iya, berarti kan sudah jelas. Oh, ini betul. Karena apa? Tidak suka dengan hukum Allah. Karena membenci hukum Allah. Tidak suka terhadap hukum Allah, inilah kekufuran. Kekufuran. Ini lebih-lebih menginginkan hukum yang lain, enggak cukup dengan hukum Allah. Ain. Masih minta hukum yang lain. Ain. Ini ya. Tapi permasalahan membunuh orang yang terang-terangan kafir atau munafik ini bukan masing-masing orang boleh lo ya. Ini haknya penguasa yang sah. Hak penguasa yang sah atau yang diberi izin oleh penguasa. Ini yang perlu dipahami, enggak boleh main hakim sendiri. Kita lanjutkan sekarang tentang siapa Ka'ab bin Ashraf. Wa kana Ka'ab bin Ashraf hada syadi syadidal adawah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal adza lahu. Ka'ab bin Ashraf ini ya, seorang Yahudi Ka'ab ini asalnya sebetulnya Yahudi adalah dari ibunya dari Bani Nadir. Kalau bapaknya itu dari Arab, dari Bani Nabhan. Tapi akhirnya dinisbatkan dengan Yahudi, karena dipelihara oleh ibunya, paman-pamannya Yahudi, dari kholahnya, kholnya itu Yahudi. Akhirnya dinisbatkan ke Yahudi dan dikenal sebagai tokohnya Yahudi. Dia ini sangat permusuhannya kepada Nabi SAW dan sering menyakiti Nabi SAW dengan ucapannya. Ini Ka'ab bin Ashraf. Wa idharu adawatihi dan menampakkan permusuhannya. Nah ini. Maka setelah selesai perang Badar, kekalahan di pihak orang-orang musyrik, Ka'ab datang ke Mekah untuk membangkitkan semangat kembali. Membangkitkan semangat kembali berperang. Bahkan dari Yahudi akan siap membantunya. Wanta kodobihi ahduhu. Ka'ab ini termasuk yang membatalkan perjanjian. Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Perjanjian damai, hidup bersama di Madinah. Ini. Walaupun mereka tetap Yahudi atas agamanya, tapi adakan perjanjian, perdamaian. Lalu dia ini membatalkan perjanjian. Wahalla bihi qatluhu. Akhirnya halal dibunuh karena sudah membatalkan perjanjian. Ya ini sekarang kisah terbunuhnya Ka'ab. Agak panjang, siap-siap waktunya agak panjang. Ya. Karena ada kisahnya ini. Kisah terbunuhnya Ka'ab bin Al-Ashraf. Wa rawahu Muslim fi sahihain, fi sahihihi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ini kisah terbunuhnya Ka'ab. An Amr dari Amr. Sami'tu Jabiron yaqulu. Saya mendengar Jabir berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man li Ka'ab ibni Asraf. Siapa yang bersedia untuk menyelesaikan urusannya Ka'ab bin Asraf? Ini Rasul menawarkan kepada para sahabat. Bahasa kita ya, siapa yang siap menghabisi Ka'ab bin Asraf, bahasanya menyelesaikan urusannya Ka'ab bin Ma'am. Wa in fa innahu qad adallaha wa rasulahu. Karena dia telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Qala Muhammad ibnu Maslamah. Lalu berkata Muhammad bin Maslamah, seorang sahabat, ya Rasulullah, atuhibbu an aktulahu? Apakah engkau menginginkan aku membunuh dia? Qal nah. Kata Rasul, iya. Karena sudah halal dibunuh. Kenapa? Membatalkan perjanjian. Karena membatalkan perjanjian. Qal, berkata Muhammad bin Maslamah, i'zandi fal akul. Izinkan saya. Saya ingin berbicara dengan dia. Saya ingin ketemu dengan dia, akan membicarakan dengan dia. Qal, bersabda Rasul, kul, silakan. Bicaralah dengan dia. Ini di sini nanti ada khida, permainan tipu daya, dibolehkan. Dalam masalah peperangan ini dibolehkan, pembunuhan dibolehkan, melakukan tipu daya. Adapun selain itu haram asalnya tipu daya. Ya. Dibolehkanlah dalam seperti peperangan, kondisi perang, ini dibolehkan. Adapun dalam hal yang lain, lebih-lebih dakwah pakai model tipu daya, ini haram. Makar. Apa itu makar? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu makar? Kok diem semua segini banyaknya? Kok gak ada yang tahu? Ya tadi saya jelaskan di budaya gak ditanya. Usaha untuk memadorotkan orang lain tapi dengan cara yang samar. Bahkan yang disangka adalah untuk membantunya atau memberi manfaat kepadanya. Ini tipu daya. Ya. Usaha untuk memadorotkan orang lain dengan samar sehingga disangka adalah memberi manfaat padanya atau menolong. Ini tipu daya. Sudah nipu pakai daya. Sudah nipu pakai daya, maka tipu daya. Maksudnya daya upaya. Daya upaya untuk menipu. Ini sekarang yang lakukannya. Nah. Fa'atahu wa qala lahu. Ini hidaknya. Maka datanglah Muhammad bin Maslamah kepada Ka'ab bin Asraf. Ya sudah saling kenal sama-sama orang Madinah. Faqala lahu. Maka berkatalah Muhammad bin Maslamah kepada wa dzakara ma bainahum. Ya ini Muhammad bin Maslamah menceritakan kepada Ka'ab apa yang terjadi antara para sahabat. Wa qala, ini Muhammad bin Maslamah mengatakan, wa innar rajula qad arada sadaqatan. orang ini, maksudnya Rasulullah SAW, sungguh menginginkan kita bersedekah. Nah, itu betul, enggak salah, iya kan? Rasul menginginkan sahabat untuk bersedekah, betul kan? Nah, tapi dipahaminya kaget kan lain. Oh, ini mungkin sudah bermasalah dengan Rasul ini. Dipahami oleh Ka'ab begitu. Sebenarnya perkataan Ka'ab enggak salah. Orang ini Rasulullah SAW menginginkan bersedekah, betul kan? Tapi baik kan, oh ini mulai sudah kan, mulai renggang ini hubungan dengan Rasul. Dipahami begitu sama, ini, mulai kena ini sudah. Waqad a'annana, dan telah kami ini terasa berat, kata Muhammad bin Salamah. Walamma sami'ahu, maka setelah Ka'ab mendengar apa yang diutarakan oleh Muhammad bin Maslamah, qala, berkata Ka'ab, sudah termakan ini tipu daya ini Muhammad bin Maslamah, wa aidun wallah latamallunnahu, demi Allah kamu akan bosan dengan dia. Oh sudah, ini kata Ka'ab, kamu pasti akan bosan dengan dia nanti. Tapi ini khusus ya, dalam peperangan ya, pembunuhan ya, dalam dakwah jangan seperti itu. Ini makannya hisbi kalau dalam dakwah. Dakwah itu terang-terangan, apa adanya, nggak pakai makar-makaran. Ya, perhatikan ini, jangan antum. Qala, berkata Muhammad bin Maslamah, inna qad ittaba'nahu al'an, kami sungguh sampai sekarang ini masih mengikutinya. Kami sekarang ini masih mengikutinya. Maksudnya kami enggak bosan, kami masih mengikuti. Wa nakrahu an nada'ahu hatta nanduro ila ayyi syai'in yasiru amruhu, dan kami tidak ingin meninggalkannya sampai kami melihat sampai mana perkaranya dia nanti. Jelas Rasul yakin, jelas Rasul jelas benar kan begitu. Tapi bahasa saya tidak akan kami tidak akan meninggalkan sampai kami akan melihat sampai kapan nanti urusannya. Ya bagi Ka'ab yakin bahwasanya urusannya Rasul adalah paling hak kan begitu kan. Tapi dipahami oleh Kak kan mungkin, oh masih ada harapan ini kan begitu. Ini bahasa-bahasa enam. Qala, berkata Muhammad bin Maslamah, wa qad aradtu an tuslifani salafan, saya ingin kamu meminjami kami. Saya ingin kamu bisa memberi pinjaman kepadaku, kata Muhammad bin Maslamah. Ini di sini diciknya orang Yahudi, coba perhatikan. Qala fama tarhanuni, kata Ka'ab, apa jaminannya kepadaku? Kalau kamu pinjam apa jaminannya? Apa borahnya bahasa kita? Apa jaminannya? Kata Muhammad, qala maturidu, apa yang kamu inginkan? Ini, apa yang kamu inginkan? Qala tarhanuni nisa'akum. Coba. Saya ingin jaminanlah istri-istri kalian. Tapi Maslamah orangnya pinter. Tenang, enggak langsung marah. Kurang ajar gitu. Masa istri jaminan enggak. Wah, coba. Ini jahat orang Yahudi. Kata Ka'ab, ya saya ingin istri-istri kalian jaminannya. Kata Ka'ab, qala anta ajmalu Arab. Kata Muhammad bin Maslam, kami itu orang Arab yang paling ganteng. Anarhanuka nisa'ana. Bagaimana aku menyerahkan jaminan kepadamu istri-istri kami? Bahaya ini, bisa terfitnah istri kami kepada kamu. Atau yang lain, maksudnya, kamu orang paling handang, masa kami menyerahkan jaminan istri untuk pada kamu? Nah ini. Qal, berkata lagi Ka'ab, tarhanuni awladakum. Ya sudah, kalau begitu, kamu ngasih jaminan kepadaku anak-anak kalian. Anak sebagai jaminan. Qal, berkata Muhammad bin Maslamah, yusabbubnu ahadun ahadina. Maka anak kami akan dicela nanti untuk jaminan. Fayuqal ruhina fi waskain min tamar. Masa anak untuk jaminan dua wasak korma? Pinjam dua wasak korma saja, jaminannya anak. Yang akan dicela anak kami. Nah, gitu. Nah. Dua wasak, satu wasak berapa? Dua wasak berapa? Hah? 60 sok. Satu sok berapa? Hah? Mud, satu mud berapa? Seginilah. Ya, satu sok mungkin ya seperti kita zakat fitrah itu. Berapa itu? Ada yang bilang 3 kilo, 2,5 sampai 3 kilo itu 1 sok. 6 berarti 100 berapa? Ya 180 kiloan mungkin, kurang lebih. Kalau 2 wasa berarti berapa? Hah? 300 berapa kilo? Masa 300 berapa kilo korma? 30 dus korma. Bahasa kita kan. Ya kan, kalau satu dus 10 kilo kan 30 dus korma. Jaminannya anak. Nah, ya sudah. Mas Muhammad bin Salamah bukan orang bodoh, orang pinter. Nah, terus lanjutkan. Walakin, kata Muhammad bin Maslamah, narhanuka al-la'mah, yakni sol asilah. Bagaimana saya akan memberi jaminan kepadamu la'mah, yaitu senjata. Pedang atau yang lainnya. Qala na'am. Ini sudah mulai. Jaminannya pedang. Berarti kan akan dikasihkan jaminannya kan? Akan ngasihkan pedang kan? Ini mulai. Ini sudah mulai ada titik terang ini. Dari minta istri, anak, akhirnya sepakat pedang. Tapi Ka'ab belum tahu ini. Bahwasannya memang akan dikasih pedang. Sama Muhammad bin Maslamah. Apa kata kepada Ka'ab? Qala na'am, setuju. Ini Allah semua yang ngatur. Na'am. Wa wa'adahu ay ya'tiyahu bil haris wa abi abs ibni jabr wa abad ibni bisr. Akhirnya sudah mengadakan perjanjian pertemuan untuk menyerahkan apa? Pinjamannya dan menyerahkan jaminannya. Pinjamannya korma, jaminannya apa? Pedang. Nah, perjanjian sudah. Berjanji Muhammad bin Maslamah akan bertemu dengan Ka'ab. Beliau akan mengajak Al-Haris, Abi Abbas bin Jabr dan Abbas bin Bishr. Yang ini dikenal semua oleh Ka'ab, orang-orang ini. Qala, lalu diceritakan, dikatakan oleh rawi, waja'u, maka mereka pun akhirnya datang pada waktu perjanjian itu, datang mereka. Wada'u laylan, dan mereka mendatangi Ka'ab di malam hari. Wa nazala ilaihim, dan Ka'ab pun menemui mereka. Qala Sufyan, qala Hurus Amr, berkata Sufyan, itu perawi yang bukan Amr. Qalat lahu imra'atuhu, ketika datang mereka, istrinya sudah ada firasat istrinya ini. Berkata istrinya, istrinya Ka'ab, innilah asma'u sautan ka'annahu sautu dami, saya seolah mendengar suara kucuran, yaitu kucuran darah. Nah, ini kata istrinya, seolah saya mendengar suara apa namanya, kucuran apa namanya, ya, darah mengalir apa namanya, kucuran darah, sudah, na'am, suara darah mengalir. Qala, berkata Ka'ab, masih husnudon kepada Muhammad bin Maslamah, kata Ka'ab, hada Muhammad ibnu Maslamah wa radhiyallahu, wah ini cuma Muhammad bin Maslamah kok, yang saudara sesusuannya. Maksudnya enggak apa-apa, enggak ada apa-apa. Kan datang itu Muhammad bin Maslamah, orang yang kita kenal. Yang saudara susunya itu Abu Nailah wa Abu Nailah. Kata Ka'ab, innal karima lau du'ya ila ta'natin laylatan la'ajaba. Sesungguhnya orang yang karim, maksudnya Ka'ab ini orang karim, Ka'ab bin Asraf, orang yang karim kalau diundang di malam hari, ya pasti memenuhi undangan. Kata Ka'ab bin Asraf kepada istrinya, masa saya enggak datang, saya kan orang karim. Sudah berjanjian lagi. Qala Muhammad, berkata Muhammad bin Maslamah, ini kepada teman-temannya sebelum Ka'ab keluar, sudah ini berkata, inni idza jaa, ini teman Kak Muhammad bin Maslamah dengan temannya tadi Al Haris, Abi Abbas dan Abad, kata Muhammad, inni idza jaa fasafa amuddu yadi ila rasi, nanti kalau dia datang, kata Muhammad ini pada teman-temannya, aku akan memegang kepalanya dia dengan tanganku. Ini sudah dirancang ini, nanti gimana cara membunuhnya, tapi jangan dipraktekan ya. Nah, ini dirancang sudah, nanti kalau datang saya akan megang kepalanya. Nah, bagaimana caranya, nanti ada permainan di sini. Faida wa idas tamkantu minhu fadunakum, dan apabila saya sudah memposisikan pas, sudah pegang dengan tenang, maksudnya dengan posisi yang baik, yang tenang maksudnya, dekat mendekat kamu. Kalau sudah saya pegang dengan mantap, sudah posisi pas, sudah kamu baru datang mau mendekatnya. Ini dirancang. Maksudnya kalau sudah saya kuasai kepalanya, kata Muhammad bin Maslamah, kalau sudah saya kuasai kepalanya dia, baru antum mendekat. Qala falamma nazala, maka setelah Ka'ab keluar rumah, yaitu turun, maksudnya menemui, nazala wa huwa mutawassih, bahwasanya dia datang dengan dengan bau yang sangat harum. Mutawassih, baunya sangat harum. Faqalu, mereka mengatakan, ini Muhammad bin Hajar dan teman-temannya, najidu minka rihat tayyib, saya mendapatkan darimu bau yang sangat harum. Qala na'am, kata Ka'ab bin Ashraf, iya. Tahti fulanah aturun aturu nisa'il Arab. Saya itu baru menikah dengan wanita Arab yang paling harum. Wah, bangga ini. Dipuji langsung tambah begini. Tahu enggak kamu, saya itu baru nikah loh sama putri Arab yang paling harum. Nah, ini Ka'ab. Qala, berkata Muhammad, Wa ta'zanuli an asumma minhu, apakah kamu mengizinkan saya ingin mencium bau harumnya itu darimu? Ingin mendekat kan, ingin mencium harumnya kan? Setelah mencium bau kan dipegang kan kepalanya kan? Melihat dipegang pundaknya mau mencium harumnya ini, bolehkah saya ingin mencium bau harumnya? Ini nggak tahu ini, kalau Mas Rama lagi punya rencana ini, Ka'ab dengan senang-senang saja. Kalau Ka'ab enam, fasum, boleh, silakan cium bau harumnya itu. Watanawalahu wasamma, maka Muhammad bin Salah mendekat lalu menciumnya, memegang lalu menciumnya. Summa qala, ata zandi an ahud, apakah boleh saya ngulangi lagi? Ini enggak langsung sekali langsung enggak. Sudah mencium, sudah selesai. Ulangi lagi, bolehkah? Apakah kamu mengizinkan saya ulangi lagi menciumnya? Nah, qala fastamkana min ra'sihi, maka ini diringkas, tentunya boleh kan? Gitu. Maka setelah memposisikan, memungkinkan untuk menguasai kepalanya, sudah dipegang kepalanya dengan posisi yang baik. Summa qala, kemudian Muhammad masalah berkata kepada teman-temannya, dunakum, dekat sini. Qala faqatalahu, pegang kepalanya, sudah pegang kokoh, ya sudah tinggal teng. Maka dibunuh Ka'ab. Atas perintah siapa? Penguasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini halal. Dah akhirnya. Sudah selesaikan. Wa fi kisah Umar. Kita selesaikan ya sedikit ya. Wa fi kisah Umar bayanun. Bayanun annal munafik al mahmus bin nifaq idza adhara nifaqahu qutil kama fi sahihain wa ghairihima. Di dalam kisah Umar yang tadi, riwayat kisah Umar menjelaskan bahwasanya orang munafik yang asalnya masih sembunyi, tersembunyi, masih belum terang-terangan kenifakannya, masih mutaham, idza adhara nifaqahu, nifaqahu, apabila menampakkan kemunafikannya, kutila, boleh dibunuh oleh yang berwenang, penguasa yang sah atau yang diberi izin oleh penguasa. Kama fi sahihain, sebagaimana dalam sahih Bukhari Muslim dan yang lainnya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam innama taraka qatla man adhara nifaqahu minhum ta'lifan linnas fa innahu qala la yatahaddatsun nas anna muhammad anna muhammadan yaqtulu ashabahu shalawatullah wa salamu alaihi. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak membunuh orang-orang yang terang-terangan menampakkan kemunafikannya. Nah ini, Rasul tidak membunuhnya. Karena untuk taklif kepada manusia, untuk mengikat hati manusia. Jangan sampai nanti ya, agar manusia tidak mengatakan bahwasanya Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Salawatullah wassalamu alaihi. Jadi Rasulullah SAW tidak membunuh orang munafik yang terang-terangan karena untuk menghindari fitnah yang lebih besar, yaitu apa? Nanti diberitakan bahwasanya Rasulullah SAW membunuh para sahabatnya, maka beliau tidak membunuh karena khawatir nanti akan lebih besar fitnahnya. Walaupun asalnya dibolehkan dibunuh orang munafik yang terang-terangan menampakkan kemunafikannya oleh yang berwenang, oleh penguasa yang berwenang. Tapi apabila dibunuhnya orang munafik ternyata menjadikan fitnah besar. Rasulullah SAW membunuh para sahabatnya. Karena manusia secara umum taunya mereka sahabat. Dohirnya mereka sahabat. Bersahadat, sholat bersama Rasul. Beribadah bersama Rasul. Nah, orang secara umum kan gak tahu kalau itu orang munafik. Nah. Tapi asalnya dibolehkan orang yang terang-terangan menampakkan kenifakannya. Seperti apa? Orang yang terang-terangan membenci hukum Allah dan Rasulnya. Tapi ini tetap adalah haknya penguasa. Bukan semua orang boleh melakukan tidak. Itu adalah wewenangnya penguasa yang sah. Afan agak sedikit panjang. Mungkin ini alhamdulillah kita telah selesai. Mungkin tinggal fihi masail dan yang lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada pada bab ini. Insyaallah kita akan baca pada pertemuan berikutnya. Itu kesimpulan-kesimpulan dari bab ini. Insyaallah kita akan baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.